إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Insyaallah kita lanjutkan barakallahu. Qala ashabu fiqhil muyassar hafizahumullahu ta'ala. Kita mengulangi satu poin. Man tu'khadhu minhul jizyah. Siapakah pihak yang diambil upetinya? Siapakah pihak yang diambil upetinya? Barakallahu fikum. Yakni upeti itu diberikan oleh orang-orang kafir yang sebelumnya mereka barakallahu fikum diberi tiga pilihan, namun dia memilih tetap berada dalam kekufurannya, namun mau tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jadi di dalam Islam, sebagaimana hadis Buraidah, riwayat Imam Muslim, barakallahu fikum, apabila pasukan hendak menyerang sebuah negeri yang tidak terdengar padanya azan, tidak nampak padanya syiar-syiar Islam, syariat-syariat Islam, barakallahu fikum, maka mereka mendatangi kaum tersebut, barakallahu fikum, menyerukan kepada Islam. Kalau ternyata tidak mau, maka dia diberi dua pilihan. Jadi tiga pilihan. Pilihan pertama, diminta untuk masuk Islam. Tidak mau, maka ada dua pilihan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Yakni berupa tetap berada di atas agamanya, namun membayar upeti, jizyah, kepada kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, atau diperangi. Barakallahu fikum. Ketika mereka memilih tetap berada pada agamanya yang kafir, agamanya yang penuh dengan kesyirikan, namun mereka tetap mau tunduk dengan aturan Islam, atau barakallahu fikum, mau tunduk dengan pengaturan kaum muslimin, maka mereka membayar jizyah, membayar upeti. Oleh karena itu dibahas dalam Islam siapakah pihak yang diambil padanya jizyah, upeti. Tu'khadhul jizyatu minar rijal, upeti diambil dari para lelaki dari kalangan orang-orang kafir. Wal mukallafin, yang mereka sudah mukallaf, sudah baligh. Al ahrar, yang mereka barakallahu fikum adalah berstatus merdeka, bukan budak. Al aghnia, dan mereka kaya. Al qadirina alal ada, yang mampu memberikan upeti. Kaya mampu memberikan upeti. Tapi kalau miskin, maka tidak diminta dari mereka. Ini menunjukkan barakallahu fikum keadilan agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Walaupun terhadap orang kafir, Islam tidak berbuat semena-mena. Tidak sebagaimana penjajah-penjajah dari kalangan orang kafir yang menjajah kaum muslimin sehingga dijadikan kerja rogi, kerja paksa. Barakallahu fikum. Fala tuqadu minal abdi, dan jizyah upeti tidak diambil dari orang kafir yang statusnya budak. Li'annahu la yamlik, fakana bimanzilatil faqir. Kenapa? Dikarenakan dia adalah orang yang tidak memiliki. Yang namanya budak, dirinya dan hartanya itu milik tuannya. Dia dianggap tidak memiliki dikarenakan barakallahu fikum menduduki posisi sebagai orang yang fakir, miskin. Wala tukhadhu minal mar'ah, dan tidak diambil dari wanita yang kafir. Misalkan ada janda, maka tidak diambil barakallahu fikum upeti dari mereka. Wasabi, dan juga anak kecil. Wal majnun, dan orang gila dari kalangan orang kafir. Kenapa? Li'annahum laisu min ahlil qital, dikarenakan mereka bukan orang-orang yang ikut berperang. Ya. Jadi ketika mereka milih tunduk kepada penguasa dan aturan kaum muslimin, mereka membayar jizyah, maka tidak semua diambil jizyahnya. Barakallahu, tidak semua pihak dari mereka diambil, dikecualikan. Yang dikecualikan barakallahu fikum adalah wanita, barakallahu fikum, anak-anak, kemudian dia adalah orang yang gila. Wala tuqadu minal maridil musni, minal maridil muslim, dan tidak pula diambil dari orang yang sakit sampai cacat. Sakit, cacat, barakallahu fikum, tidak diambil. Wasyaikhil kabir, dan orang yang tua renta. Kenapa? Li'anna dima'ahum mahkunah fa'asbahun nisa, dikarenakan darah-darah mereka itu dilindungi. Ya, dalam Islam barakallahu fikum, orang yang sakit, orang yang tua renta, ketika dalam perang, ya, maka mereka termasuk orang yang dikecualikan untuk dibunuh. Wanita, anak-anak, orang gila, orang tua yang sudah tua renta, ya, sakit, yang cacat, yang tidak bisa berperang, tidak bisa perang, tidak bisa melawan kaum muslimin, maka mereka tidak diperangi. Barakallahu fikum, dan darah mereka masih dilindungi dalam Islam. Namun mereka bisa dijadikan budak. Kalau mereka barakallahu fikum ternyata, ya, kebanyakannya memerangi kaum muslimin. Nah, kemudian sekarang yang keempat, mujibu aqdi dzimmah, beberapa hal yang mengharuskan barakallahu fikum pada akad damai. Yujibu hadzal aqdi ma'al kufar hurmata qitalihim. Akad damai barakallahu fikum yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada orang kafir itu mengharuskan beberapa hal. Jadi barakallahu fikum, terkadang ada gencatan senjata, ada perjanjian damai. Ketika terjalin yang namanya barakallahu fikum akad berdamai mungkin untuk sementara waktu, ya, dengan orang-orang kafir, maka padanya harus tertunaikan beberapa hal. Hormatati kalihim, yang pertama, adanya larangan membunuh mereka, orang-orang kafir. Kalau sudah ada akad perdamaian, gencatan senjata, barakallahu fikum, maka tidak boleh membunuh mereka. Wal huffazu ala amwalihim, dan juga harta-harta mereka, orang-orang kafir, terjaga, tidak boleh dizalimi, dicuri, dirampas. Wasiyanata a'rabihim, kehormatan mereka tidak boleh dilecehkan, tapi harus dijaga, dilindungi, tidak semena-mena. Barakafikum. Mentang-mentang kafir lalu kaum muslimin semena-mena, ini tidak boleh. Wa ihalata hurriyatihim, dan adanya jaminan bagi orang yang merdeka di antara mereka. Wa adama idza'ihim, tidak boleh menyakiti mereka, orang-orang kafir, karena kan ada barakallahu fikum, ya, ikatan perjanjian. Wa mu'aqabata man qasadahum bi'adzab, dan juga diterapkan hukuman bagi orang yang menyengaja, diterapkan hukuman bagi orang yang menyengaja untuk menyakiti mereka, orang-orang kafir. Baik itu kaum muslimin yang menyakiti, maka adanya hukuman. Kenapa? Ini masih dalam barakallahu fikum lingkup perjanjian damai, akad damai. Seperti di sini barakallahu fikum, orang-orang kafir dzimmi, orang-orang kafir pribumi. Maka kita masuk pada poin ini. Tidak boleh, ya, menyakiti mereka. Kalau kita menyakiti mereka, maka kita barakallahu fikum berhak untuk dihukum. Ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Dikarenakan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salati khisalin aw khilal, dan apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka serulah mereka barakallahu fikum kepada tiga pilihan, tiga perangai, tiga pilihan. Fa ayyatumun ma ajabuka faqbal wa qufa anhum, maka tiga pilihan tersebut, kalau ada yang pilihan yang barakallahu fikum mereka terima dari anda, darimu, ya, selain peperangan, maka tahanlah untuk menyakiti mereka. Pilihan pertama, mau masuk Islam, kalian saudara kami. Akhirnya masuk Islam, ya sudah. Masuk Islam, maka diajari tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu kesyirikan? Bahaya-bahayanya. Kemudian diajari tata cara sholat. Kemudian diajari zakat-zakat yang wajib ditunaikan. Ada zakat mal, ya, hewan ternak, barakallahu fikum, harta simpanan emas dan perak, dan juga ada zakat fitri, zakat fitrah, barakallahu fikum. Kalau ternyata tidak mau masuk Islam, tapi meminta pilihan yang kedua, barakallahu fikum, berupa dia lebih memilih tetap berada pada agama kekafirannya, agama kufurnya, namun dia tidak mau berperang, mau membayar upeti, maka diterima, maka tahan, tidak boleh menyakiti mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kelompok-kelompok radikalisme, ISIS, Al-Qaeda, dan semisal mereka, mereka tidak mengerti, ya, atau mungkin mengerti hukum semacam ini, namun, ya, terkalahkan oleh hawa nafsu mereka. Ya, barakallahu fikum. Mereka mengatakan diantaranya, loh, mereka kan memiliki misi, memiliki makar, ya tetap harus kita bunuh, boleh dibunuh. Barakallahu fikum. Maka bolehnya dibunuh itu apabila mereka terang-terangan ya menyerbu, menyerang. Tapi kalau hanya ya rencana-rencana, ya keinginan-keinginan, memang semua orang-orang kafir di bumi ini, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun yang lainnya, ya tidak akan ridho dengan kaum muslimin kecuali mereka kaum muslimin murtad dari agamanya mengikuti mereka. Walan targo angkal Yahud, walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi serta Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka, baru ridho. Di situ ada makar memang. Selama makarnya bukan berupa peperangan, bukan berupa teror menembak, maka barakallahu fikum kita menahan gangguan kepada mereka. Barakallahu fikum. Namun memang kenyataannya mereka ini barakallahu fikum ya yang ada sebenarnya sedikit bebas dari syariat Islam. Maksudnya ada beberapa syariat Islam yang seharusnya ya itu ditegakkan kepada mereka, namun dikarenakan di sebagian negeri, sebagian negara syariat Islam barakallahu fikum terkait dengan ini ya belum dijalankan, akhirnya mereka teranggap sama dengan kaum muslimin, bahkan bisa berbuat semena-mena. Seperti disebutkan dalam hadis, di jalan raya, tengah-tengah jalan itu miliknya orang muslim. Orang kafir boleh berjalan tapi di pinggiran. Misalkan naik motor, barakallahu fikum, jalur yang paling pinggir-pinggir itu miliknya orang kafir. Miliknya orang Islam yang tengah. Bahkan sebutkan dalam hadis, kalau ada orang kafir berpapasan di gang, maka boleh bagi muslim untuk suruh lewat. Barakallahu fikum, suruh meminggir, suruh minggir. Ini yang belum. Namun barakallahu fikum, kenyataannya sekarang mereka banyak menguasai. Ini satu sisi. Banyak sisi lainnya. Barakallahu fikum, mereka ya di samping membayar upeti, barakallahu fikum, mereka tidak boleh seenaknya memunculkan pemikiran-pemikiran sesatnya, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Ya, ketika acara Natal, barakallahu fikum, ya, diajak untuk memakai pakaian-pakaian, ya, gaya mereka, ciri mereka, ya. Jadi mereka itu barakallahu fikum, kalau mereka berada di sebuah negeri, sebuah negara yang benar-benar diterapkan syariat Islam, di samping mereka membayar upeti, membayar pajak, dan kaum muslimin tidak membayar pajak, barakallahu fikum, mereka itu tidak boleh semena-mena. Ya. Mereka itu seakan-akan orang yang terdesak, tertekan. Barakallahu fikum. Maka kenapa sekarang yang ada seperti ini? Maka jawabannya barakallahu fikum disebutkan ya dalam sebagian surat, itu dikarenakan kebanyakan manusia masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ibadahnya tidak benar, banyak berbuat syirik barakallahu fikum, maka mereka akan diberikan penguasa-penguasa ya yang tidak amanah dan negeri yang kurang syar'i. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dakwah untuk pembenahan sebuah negeri bukan dengan partai politik, bukan dengan bergolong-golongan, tapi mengajarkan umat barakallahu fikum kepada tauhid agar mengamalkannya, meninggalkan kesyirikan. Diajarkan apa itu sunnah agar mengamalkannya, meninggalkan kebid'ahan. Diajarkan apa itu ketaatan agar mengamalkannya, barakallahu fikum, ya, dan meninggalkan kemaksiatan. Diajarkan apa itu keimanan dan apa itu lawannya, kemunafikan, ya, kekufuran, agar ditinggalkan, barakallahu fikum. Seperti itu. Oleh karena itu banyak para ulama menyatakan tegakkanlah daulah Islam pada diri kalian. Niscaya akan tegak di bumi kalian. Barakafikum. Kum daulah al-islamiyah ala anfusikum fakum ala ardikum. Barakafikum. Tegakkanlah daulah islamiyah pada diri-diri kalian. Maka akan tegaklah barakafikum di bumi kalian. Diri kalian, diri kita, mempelajari tauhid, meninggalkan kesyirikan, mempelajari sunnah, meninggalkan kebid'ahan, mempelajari apa itu ketaatan, dan meninggalkan kemaksiatan. Barakallahu. Kemudian kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Akhdul aman. Perjanjian jaminan keamanan. Atau akad jaminan keamanan. Ta'rifuhu, pengertiannya. Al-amanu lughatan dhiddul khawf. Al-aman menurut bahasa adalah lawan dari rasa takut atau ketakutan. Wa istilahan, dan secara istilah adalah huwa ibaratun an ta'minil kafir ala malihi wa danihi muddatan mahdudatan. Barakafikum. Memberikan jaminan keamanan menurut istilah adalah ungkapan dari sikap seorang muslim memberikan keamanan kepada orang kafir atas hartanya, darahnya, pada waktu barakafikum yang ditentukan. Maksudnya barakafikum, ketika dalam peperangan misalkan kaum muslimin dan orang kafir perang, ternyata ada salah seorang dari mereka, orang-orang kafir, datang kepada kita ketika sedang perang, saya minta minta jaminan keamanan kepada Anda. Barakafikum. Maka setiap rakyat itu diberikan hak jaminan keamanan satu orang. Adapun presiden, penguasa, raja, atau semisal dengan mereka, barakafikum, bisa memberikan jaminan keamanan tidak terhingga. Dikarenakan kekuasaan seorang penguasa itu am, umum. Sementara barakafikum, rakyat tidak memiliki kekuasaan kecuali sesuai dengan kesepakatan raja atau penguasa atau presiden. Ada orang datang meminta jaminan keamanan kepada kita. Si fulan, saya minta jaminan keamanan kepada Anda. Ya sudah, kamu berada di dalam lindunganku. Ternyata barakafikum, ada teman kita mencari musuh yang mau dibunuh, ternyata barakafikum menemui kita melindungi salah seorang dari mereka yang tadi minta janjian apa, minta keamanan. Ketika mau dibunuh, kita sampaikan ini sudah berada di bawah keamanan saya, maka tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Barakafikum. Dan ini syariat Islam. Masyru'iyatuhu wa adillatu dzalik. Pensyariatannya dan dalil-dalil dari itu, al-aslu fi masyru'iyati aqdil aman qauluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'manah. Landasan tentang disyariatkannya, bolehnya akad jaminan keamanan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Surat At-Taubah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila salah seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta keamanan kepadamu, maka berilah keamanan supaya dia mendengar kalamullah, Al-Qur'an, hadis yang dibaca sehingga masuk Islam. Siapa tahu masuk Islam. Thumma ablighhu ma'manah. Kemudian barakallahu fikum, antar dia ke tempat yang aman. Ya. Sembunyikan barakallahu fikum atau beri perlindungan. Baik. Kemudian di sini mimman yasihhu syurutuhu. Mimman yasih wa syurutuhu. Adanya akad jaminan keamanan itu sah untuk siapa dan bagaimana syarat-syaratnya? Yasihhu aqdul aman min kulli ahadin minal muslimin. Akad adanya perlindungan, jaminan keamanan itu sah dari setiap person-person kaum muslimin. Jadi satu orang kaum muslimin berhak memberikan satu orang barakabikum yang dilindungi. Bisyarti ayyakuna, dengan syarat yang melindungi, yang memberikan jaminan keamanan dari kalangan kaum muslimin, aqilan baligon, dia berakal dan sudah baligh. Fala yasihhu minal majnun wa tifli, maka tidak sah apabila ada orang gila dari kalangan kaum muslimin itu memberikan jaminan keamanan. Ya, ternyata gembongnya yang barakallahu'alaikum, memang dalam Islam misalkan itu tidak mungkin diberi jaminan keamanan menurut penguasa misalkan, menurut ulama, maka orang gila barakallahu'alaikum kalau memberikan jaminan keamanan ngawur nanti. Wattifli, dan juga anak kecil tidak boleh, tidak sah. Mukhtaron, yang kedua syaratnya, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Ya, jadi yang memberikan jaminan keamanan ini tidak ditekan. Kalau kamu tidak ngasih jaminan keamanan pada saudara saya yang ada di tempatmu itu, misalkan dalam peperangan, di SMS lewat HP atau lewat WA, ya, maka ya daganganmu yang ada di negeri kami ini saya bakar semua, atau begini atau begitu, atau keluargamu yang ada di sini saya bunuh juga barakabikum, maka harus ada sukarela, tidak ada paksaan padanya. Kalau ada paksaan maka tidak sah. Wala syukron, tidak pula orang yang mabuk. Ada orang mabuk memberikan jaminan keamanan, maka tidak sah. Walal mughma alaih, dan juga orang yang pingsan, kadang pingsan sadar, pingsan sadar barakabikum, maka tidak sah. Fayasihhu minal mar'ah, namun sah apabila yang memberikan jaminan keamanan ini wanita, bisa sah. Dalilnya liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, qad akhbarna qad ajarna man ajarti ya ummahani. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh kami telah memberikan jaminan keamanan, memberikan perlindungan kepada orang yang engkau beri perlindungan, wahai ummuhani. Jadi kalau ada wanita yang memberikan perlindungan muslimah, maka juga barakallahu fikum, ya, sah. Wa yasihhu minal abdi, dan juga sah jaminan keamanan yang memberikan adalah orang budak. statusnya budak, maka tetap sah. Yang penting dia muslim. Liqauli alaihi salatu wassalam, zimmatul muslimin wahidah yas'a biha adnahum. Jaminan kaum muslimin itu satu, rakyat satu orang saja. Barakallahu fikum. Dan itu perkaranya luas, walaupun yang memberikan jaminan keamanan adalah budak, budak di kalangan mereka. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada penjelasan, wa yakunul amanu aman minal imam li jami'il musyrikin. Dan keamanan yang bersifat umum itu hanya berasal, hanya boleh bagi penguasa kaum muslimin untuk seluruh kaum musyrikin. Misalkan barakallahu'alaikum, ya, penguasa mengatakan, ya, ketika perang barakallahu'alaikum, mereka meminta jaminan keamanan, maka penguasa memberikan, saya lindungi seluruh orang-orang kafir yang ada di negeri ini. Ya sudah, kalau sudah seperti itu tidak boleh kita membunuh mereka dengan tanpa alasan yang benar. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, mungkin di antara turis-turis yang ada, ya, atau orang-orang kafir dari luar masuk ke negeri kaum muslimin, di situ ada perjanjian damai, meminta perlindungan, ya, barakallahu fikum, dengan mengurus visa, paspor, dan semisalnya barakallahu fikum, maka tidak boleh dibunuh. Karena memang dalam Islam, ya, atau dalam undang-undang negara tersebut sudah diatur mereka tidak boleh dibunuh. Aminal amir li ahli baladi, atau dari gubernur untuk rakyat yang ada di daerahnya. Wa khasan, dan keamanan yang sifatnya khusus, min ahadir ra'iyatil muslimin li wahidin minal a'da, itu diberikan pada masing-masing rakyat, ya, dari kalangan kaum muslimin, hanya bisa diberikan kepada satu orang, ya, dari musuh-musuh kaum muslimin. Jadi seorang muslim memberikan jaminan keamanan atau perlindungan, ya, jatahnya cuma satu, tidak boleh lebih dari satu. Barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan jaminan keamanan secara khusus. Wal amanul am min tasarrufati imamil muslimin. Dan keamanan secara umum itu merupakan urusan dari penguasa kaum muslimin. Urusan penguasa kaum muslimin, ya, tidak boleh kemudian kita semena-mena akhirnya terjatuh dalam tindakan terorisme. Li'anna wilayatahu ammah. Kenapa? Dikarenakan barakallahu fikum, kekuasaan penguasa kaum muslimin itu umum, ya, mencakup luas. Walaisa li ahadin ayyaf ala dzalika illa bimuwafaqatihi, dan tidak boleh salah seorang dari kalangan kaum muslimin melakukan barakallahu fikum, memberikan keamanan secara umum atau lebih dari satu kecuali dengan kesepakatan seorang penguasa. Jadi barakallahu fikum, seorang dari kalangan kaum muslimin bisa memberikan lebih dari satu apabila ada persetujuan dari seorang penguasa. Jadi barakallahu fikum, dalam Islam yang namanya orang kafir, orang musyrik minta perlindungan, ya, itu berhak untuk dilindungi. Karena minta perlindungan tersebut barakallahu fikum, sejatinya mereka itu pasrah, ya. Kalau mau dibunuh juga bisa kita bunuh, karena mereka sudah tidak memiliki kekuatan, maka minta perlindungan. Ketika meminta perlindungan, kita tidak langsung memaksa harus masuk Islam, tidak. Hatta yasma'a kalamallah, beri perlindungan supaya siapa tahu ketika dia mendengar kalamullah sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-6, dia masuk Islam, luluh hatinya dan tahu, oh ternyata Islam itu agama damai. Islam itu ternyata bukan yang dikabarkan oleh pendeta-pendeta kami. Ini bagi mereka yang mendapatkan hidayah. Barakallahu. Kalau dalam peperangan, kaum muslimin sangat rahmah. Tidak boleh membakar, barakallahu, rumah-rumah, ya, tanaman-tanaman, pepohonan, kecuali ada udzur yang syar'i. Tidak boleh membunuh anak-anak, orang tua renta, orang yang sakit cacat, anak orang gila, barakallahu, termasuk ya ahli ibadah mereka yang tidak ikut perang, pendeta-pendetanya yang tidak ikut perang, ya yang sudah tua, barakallahu. Tapi kalau pendetanya menjadi penggerak mereka, maka boleh dibunuh. Dan ketika membunuh harus dengan cara paling cepat, caranya membunuh dipenggal lehernya atau ditembak sebelah mana, barakallahu. Tidak boleh kemudian ditawan, ya tembak kupingnya, rongkel matanya, ya tembak lagi lewat lubang hidungnya satu persatu, akhirnya barakallahu mati dalam keadaan ya tersiksa. Beda halnya dengan orang-orang kafir yang mereka biasa mencincang-cincang. Setelah membunuh kaum muslimin, memenggal kepala mereka, baru diarak kepalanya, ya, dibawa berkabikum kesana kemari, ya. Maka ini dilarang dalam Islam. Wa yaqa'ul amanu bi kulli ma yudallu alaihi min qaul, dan keamanan itu barakallahu, ya bisa terjadi berupa ucapan yang ditunjukkan padanya. Mithlu anta amin, misalkan ada seorang penguasa memberikan hak kepada rakyatnya atau salah seorang dari kaum muslimin ditunjuk untuk bisa memberikan jaminan keamanan. Penguasa tadi mengatakan, anta amin, anda adalah amin, bukan pak amin, anta adalah amin, engkau adalah orang yang bisa memberikan barakahikum keamanan. Au ajar tuka, aku memberikan hak perlindungan kepadamu. Kalau ada penguasa seperti itu, baik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau selainnya, maka sah. Atau dengan ucapan la ba'sa 'alaika, tidak apa-apa bagimu untuk melindungi dia, barakallahu'alaikum. Maka ini termasuk ya ucapan-ucapan yang menunjukkan, yang mewakili adanya persetujuan dari seorang penguasa untuk rakyatnya yang memberikan jaminan keamanan atau perlindungan. Au isyarah muhimah, atau isyarat, dengan isyarat yang bisa dipahami. Au isyarah muhkamah, yang bisa dipahami. Barakallahu. Kemudian wal musta'min, dan orang yang meminta perlindungan keamanan, huwallazi yatlubul amana liyasma'a kalamallah wa ya'rifa syara'i'al Islam fatalzimu ijabatuhu lil ayati sabiqah thumma yuraddu ila ma'manah. Dan orang yang meminta keamanan, meminta perlindungan, adalah orang yang meminta perlindungan keamanan ya supaya atau dengan tujuan agar dia bisa mendengar kalamullah. Barakallahu. Jadi memang tidak semua orang itu bisa, dari kalangan orang kafir tidak semuanya bisa mendapatkan jaminan keamanan. Terkadang dilihat kalau dia berkali-kali ya mengkhianati, termasuk gembongnya, barakallahu, maka mungkin bisa ya, atau segera dilaporkan kepada penguasanya. Tujuannya adalah agar dia bisa mendengar kalamullah dan mengetahui bagaimanakah syariat Islam. ketika dia melihat tata cara sholat ternyata bagus dibandingkan dengan cara ibadahnya mereka, ya di depan api, di depan berhala, cuma sujud tangannya dibentangkan ke atas, ya kemudian sujud ke atas lagi sujud, ya barakallahu'alaikum, tidak bagus, ya tidak sedap dipandang. Kemudian juga pakaiannya kaum muslimin ketika sholat, melihat shofnya, bacaannya, ya apalagi minyak wanginya, barakallahu'alaikum, ya santunnya, ucapan yang baik, maka akan menyebabkan mereka bi'idznillahi ta'ala masuk ke dalam Islam. Barakallahu'alaikum. Kalau mereka ternyata bisa, barakallahu'alaikum, dipastikan atau diharapkan mendengar kalamullah, mengerti syariat Islam, kemudian bisa diharapkan masuk ke dalam Islam, barakallahu'alaikum, dan kita beri janji, kita beri keamanan, maka dia ditempatkan di tempat yang aman. Barakallahu'alaikum. Yang terakhir, hukmul aman wa ma yuljamu bihi. Barakallahu'alaikum. Hukum apabila sudah terjadi adanya perlindungan atau keamanan yang diberikan, ya, dan berikut sesuatu yang harus ditunaikan. Yulzamul wafa'u bi'aqdil aman. Perlindungan perjanji atau keamanan itu diberikan dengan adanya akad permintaan keamanan. Fayuhramu qatlul musta'min, maka diharamkan membunuh orang yang minta jaminan keamanan. Tidak boleh. Seperti tadi yang disebutkan. Misalkan barakafikum, Abu Faruq memberikan jaminan keamanan. Ada orang datang, saya minta jaminan keamanan dari Anda. Ya sudah. Jangan macam-macam kamu ya. Iya, terserah Anda. Saya meminta jaminan keamanan. Kemudian ada sebagian ikhwan mencari lu. Itulah musuh kita. Kita bunuh. Tidak boleh. Abu Faruq bilang, ini sudah saya beri jaminan keamanan. Oh tidak bisa, itu musuh kita, tetap dibunuh. Tidak boleh. Karena barakallahu'alaikum, Abu Faruq sudah mendapatkan hak. Satu rakyat dapat satu orang barakallahu'alaikum untuk dijadikan atau diberikan keamanan padanya. Tidak boleh kemudian sampai kita berdebat, malah sampai tengkar. Ya, malah lari. Yang peminta keamanan tadi lari, dikejar sama temannya dari kalangan kaum muslimin, dibunuh. Kacau, terjadi. Barakallahu'alaikum keadaannya kalau tidak mengindahkan syariat Islam. Padahal mungkin siapa tahu ketika dia meminta jaminan keamanan, dia sudah hatinya mulai condong kepada Islam. Dan kita tidak tahu, hati-hati orang-orang barakallahu'alaikum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang hati kita saja, mana yang lebih tahu, kita sendiri apa Allah? Allah yang lebih tahu kita ini munafik atau tidak. Allah lebih tahu, tapi kita berupaya tidak menjadi orang munafik. Barakallahu'alaikum. Kita ini taat atau tidak, Allah lebih tahu. Barakallahu'alaikum. Aw asarrahu, atau menawannya, ini tidak boleh. Awistirqaquhu, atau menjadikan dia sebagai budak, ini tidak boleh. Kalau dia menjadi orang yang dimintai atau meminta jaminan keamanan, dia itu posisinya masih merdeka, tidak boleh dijadikan budak, tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditawan. Wa kada al-iltizamu bi sairil umur al-muttafaq 'alaiha fi aqdil aman, dan demikianlah ketetapan-ketetapan untuk seluruh perkara yang telah disepakati pada adanya jaminan keamanan. Wa yajuzu nabdul amani ilal a'da in khifa syarruhum wa khiyanatuhum. Dan diperbolehkan mengembalikan perjanjian keamanan atau perlindungan keamanan kepada musuh. Saya tidak terima. Sana kamu pergi. Dikarenakan dikhawatirkan kejelekan mereka, kejahatan mereka atau khianat mereka. Ya sudah, saya tidak terima. Kembali lagi kamu. Ya. Karena kamu sudah berkali-kali ya dan tidak satu dua kali, berkali-kali kamu adalah orang yang menyulut peperangan ini itu. Barakallahu fikum, maka dikembalikan. Setelah itu perang lagi. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikianlah syariat Islam terkait dengan jihad fi sabilillah. Yang kita bahas pada barakallahu fikum atau dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Barakallahu fikum, yang ditulis oleh para ulama dari Arab Saudi. Barakallahu fikum. Kita telah menyelesaikan apa itu pengertian jihad, ya. Kemudian hikmah dari jihad itu sendiri, syarat-syaratnya, kemudian pembatal-pembatalnya, kapan jihad disebut fardu ain, barakallahu fikum, dan kapan jihad tidak disebut fardu ain, barakallahu fikum. Kemudian juga dibahas terkait dengan tawanan perang dan ghanimah. Kita juga telah membahas barakallahu fikum pembagian ghanimah, harta rampasan perang, dan juga terkait dengan hukum-hukum gencatan senjata dan perjanjian damai dan juga perlindungan keamanan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakatuh.